Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ima asyhadul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya bahwasanya ahli tauhid pasti dan pasti memiliki adanya musuh yang menyebabkan akhirnya dirinya terganggu dengan keberadaan mereka. Dan ini termasuk dari sunnatullah, di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan tidak ada di sana al-haq melainkan ada al-batil, sebagaimana ada ahli al-haq dan ada pula ahli al-batil. Sehingga yang seharusnya diperhatikan oleh seorang bukan kemudian terhindar dari musuh-musuh tersebut, atau tidak akan menjumpai musuh-musuh at-tauhid, karena ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang seharusnya dilakukan oleh ahli tauhid, ahli al-haq, adalah mempelajari dan mencari silah, senjata untuk dia bisa memerangi para musuh-musuhnya, atau mencari tameng untuk bisa melindungi dirinya dari musuh-musuh at-tauhid. Naam. Sehingga di samping dia mencari senjata untuk bisa melawan musuh-musuhnya, dia harus bisa menamengi dirinya dari tipu daya makar-makar ada at-tauhid, ya, musuh-musuh at-tauhid. Ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim. Naam. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan senjata yang dengannya seorang muslim bisa memerangi musuh-musuhnya, baik dari kalangan manusia atau dari bangsa al-jin, adalah al-ilm, adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran, diambil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keterangan-keterangan mereka para sahabah, para imatul Islam. Naam, itulah al-ilm. Sehingga dengannya dia bisa menangkal tipu daya makar-makar musuh-musuh tauhid dan menamengi dirinya dari tipu daya makar-makar mereka. Disebutkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sebagai ta'liq dari perkataan muallif tatkala menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Syaitan telah bersumpah, berjanji di hadapan Allah Azza wa Jal untuk menjadikan tidak ada di sana seorang mukmin melainkan akan dijadikan dia berpaling dari siratal mustaqim, dia berhenti dari meniti siratal mustaqim. Syaitan akan mendatangi dirinya dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dan dari kirinya, sehingga tidak dijumpai kebanyakan di antara mereka menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan ta'liq komentar dari perkataan ma'alif di sini. Kata beliau rahimahullah, "Idza 'arafta hadza," bila engkau telah mengetahui hal ini, Ay maksudnya adalah anna liha ula ila ada kutuban wa uluman wa hujajan yalbasuna biha. Maksudnya musuh-musuh ahli Islam ini, mereka memiliki kitab-kitab, mereka memiliki ilmu-ilmu dan hujah-hujah yang mereka berupaya untuk bertameng dengan ilmu-ilmu, kitab-kitab dan hujah-hujah tersebut. Mereka mencampur adukan al-haq dengan al-batil. Al-haq bil-batil, mereka mencampur adukan dengan ilmu-ilmu, demikian pula kitab-kitab dan hujah-hujah yang mereka pelajari antara al-haq dengan al-batil. Demikianlah kita melihat musuh-musuh as-sunnah, musuh-musuh at-tauhid. Mereka berdalih dengan Al-Quran, mereka berdalih dengan sunnah, tujuannya adalah untuk membuat umat ini ragu-ragu tentang sunnah, membuat umat ini ragu-ragu tentang at-tauhid dan syirik. Naam. Dan demikianlah perbuatan para musuh-musuh as-sunnah, musuh-musuh at-tauhid. Fa'alaika an tasta'idda lahum, maka wajib bagimu untuk mempersiapkan diri menghadapi mereka. Wal isti'dadu lahum yakunu bi amrayn, dan mempersiapkan diri untuk melawan musuh-musuh tauhid yang memiliki kitab-kitab, ilmu-ilmu dan hujah-hujah yang banyak tersebut dengan dua hal. Ahaduhuma, yang pertama kata beliau rahimahullah, ma asyara ilaihi al-muallif, yang disyaratkan oleh muallif rahimahullah, bi ay yakuna ladaika min al-hujaj syar'iyyah wal aqliyah tadfa'u bihi hujaj haula'i wa batilahum. Kamu memiliki hujah-hujah yang syar'i, kamu faham dalil-dalil dalam Al-Quran, faham dalil-dalil di dalam sunnah. Ini hujah-hujah syar'i yang di atasnya dibangun ahkam syar'iyah, hukum-hukum syariat. Wal aqliyah, demikian pula hujah-hujah yang bisa diterima secara logika untuk mendudukan al-haq sebagai al-haq, al-batil sebagai al-batil. Karena ini kita melihat di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam banyak kitab-kitab beliau tatkala membahas seputar tauhid, membahas seputar akidah, maka beliau membantah hujah-hujah ahli al-batil dengan dalil syara' dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dalil fitrah dan dalil akal. Dalil akal menunjukkan bahwasanya akal manusia itu sejalan dengan dalil, sejalan dengan dalil. Bahkan sebagian di antara para imam salaf kita membuat satu karya kitab yang berjudul Daru Ta'arud Bainan Naqli Wal Aqli. Daru Ta'arud Bainan Naqli Wal Aqli, membantah adanya terjadi sesuatu yang bertentangan antara naql, penukilan dalil-dalil dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dan akal, akal seseorang. Menunjukkan antara akal dengan naql ini berjalan dalam keadaan saling beriringan, tidak bertentangan antara sebagian dengan sebagian yang lainnya, sehingga butuh dipelajari hujah-hujah tersebut. Ma tadfa'u bihi hujjah haula'i wa batilahum, sehingga dengan seseorang mempelajari hujah-hujah tersebut, dia bisa membantah hujah-hujah para musuh-musuh tauhid dan kebatilan-kebatilan mereka. Sehingga kitab Kashf Syubhat ini di samping menjelaskan dalil-dalil yang dijadikan dalih oleh musuh-musuh tauhid untuk melegalkan kesyirikan sebagai bahagian dari Islam, juga disebutkan bantahan secara ilmiah dari Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala. Sehingga kedua-duanya, dengan kita membaca kitab ini akan bisa kita miliki sebagai bahan untuk kita mengokohkan keyakinan kita seputar tauhid, dan sebagai bahan untuk kita membersihkan tauhid ini di hadapan umat manusia dan menerangkan al-haq sebagai al-haq, al-batil sebagai al-batil. Naam. Athani yang kedua, an ta'rifa ma indahum minal batil. Kamu bisa mempelajari apa yang mereka miliki berupa perkara-perkara yang batil. Naam, pelajari perkara-perkara yang mereka miliki berupa kebatilan. Hatta tarudda alaihim bihi, sehingga engkau bisa membantah apa yang mereka miliki berupa kebatilan-kebatilan tersebut. Nah, namun tentulah tidak sembarangan seorang dibolehkan untuk membaca kitab-kitabnya ahlil batil atau mendengarkan ceramah-ceramahnya ahlil batil untuk kemudian dia bisa membantahnya dengan sendirinya dan bisa menelaahnya, mempelajarinya dengan sendirinya. Nah, jangan sampai nantinya tatkala dia membaca kitab-kitab ahlil batil, kebatilan tersebut itu masuk kepada qalbunya, wal'iyadzubillah. Sehingga bagi seorang mubtadi yang baru mempelajari ad-din, cukup baginya mempelajari kebatilan-kebatilan mereka dengan kitab-kitabnya mereka para ulama yang secara ilmiah di samping menyebutkan bantahan kepada ahli batil, dimulai dari hujah-hujah mereka, kemudian dibantah dengan dalil-dalil yang benar dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara kitab yang mengumpulkan antara dalil-dalil hujah-hujah yang syar'i membantah ahli syirik dan menyebutkan hujah-hujahnya ahli syirik adalah karya al-muallif rahimahullah al-imam al-mujahid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang ada di hadapan kita ini, kasfu asyubhat, yang membantah syubhat-syubhat ahli syirik. Ini penting sehingga nanti tatkala kita membaca satu syubhat per syubhat ini, sangat-sangat kita minta keseriusan ikhwan di dalam mendengarkan, mempelajari dan menelaahnya. Jangan sampai nantinya yang kita bahas kasbu syubhat tapi yang masuk ke pikiran kita syubhatnya, nah bantahannya tidak masuk, ini bahaya. Dilanjutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walihada qala Syekhul Islam, kan inilah berkata Syekhul Islam rahimahullah di dalam kitabnya Dar'u Ta'arud An-Naql Wal-Aql, ini karya Syekhul Islam yang tadi kita sebutkan. Naam, beliau mengatakan innahu ma min insanin, sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun ya'ti bi hujjatin yahtajju biha 'ala al-batil, yang dia mendatangkan satu hujjah untuk dia berhujjah dengannya atas kebatilannya. Illa kanat hujjatan 'alayhi wa laysat hujjatan lah. Melainkan itu sebagai hujjah atasnya, bukan hujjah untuknya. Nah, hujjah atasnya dalam arti kata itu sebagai hujjah untuk membongkar kebatilannya, bukan sebagai hujjah untuknya, membantunya dan melegalkan pemikiran kebatilannya untuk dikatakan sebagai al-haq. Nah, sehingga antum perhatikan perbedaan kata ala dan lahu, ya kan? Ala dan lahu. Ala ini biasanya berisikan kerugian, nah kesengsaraan, tidak ada faedah padanya. Kalau lahu berisikan sesuatu yang menguntungkan, membahagiakan, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Qur'an hujjah untukmu atau atasmu. Hujjah untukmu yakni memberikan manfaat, kebaikan sebagai penolong untuk dirinya. Kalau hujjatun alaih, sebagai sesuatu yang memadaratkannya, mencelakakannya. Ini perhatikan istilah ala dengan lahu memiliki dua arti yang berselisih, berbeda jauh antara satu dengan yang lain. Wa hadzal amru kama qala rahimahullah, sehingga urusan ini benar sebagaimana yang beliau sampaikan, Syekhul Islam rahimahullah. Fa innal hujjata sahiha idza ihtajja biha al-mubtil 'ala batilihi fa innaha takunu hujjatun 'alayhi wa laysat hujjatun lah. Karena yang namanya hujjah yang sahih, bila dijadikan hujjah oleh seorang yang memiliki kebatilan atas kebatilannya, maka sesungguhnya itu hujjah atasnya, bukan hujjah untuknya. Fa'ala man arada ayyujadilah ula yata'akad ayyulahidha hadainil amrayin. Sehingga wajib bagi seorang ketika ingin berdebat dengan ahlil batil, untuk terlebih dahulu dia memahami dua hal ini. Al-amrul awal, perkara yang pertama adalah ayyafhama ma'indahum minal ilm hatta yarudu alaihim bihi. Dia faham ilmunya mereka. Naam. Ketika ingin berdebat dengan ahlil batil, maka syarat yang harus dia perhatikan, harus dia miliki adalah memahami ilmu yang mereka miliki tersebut, pengetahuan, wawasan yang mereka miliki berupa kebatilan, agar nantinya bisa membantah pengetahuan-pengetahuan mereka, wawasan-wawasan mereka tersebut yang syarat dengan kebatilan untuk diluruskan. Nah, sehingga dia faham kebatilan-kebatilan ahli batil. Al-amru tsani, yang kedua, ayafham al-hujjaj syar'iyyah wal-aqliyah allati yaruddu biha 'ala haula. Dia faham hujjah-hujjah syar'iyyah, hujjah-hujjah aqliyah yang bisa membantah kebatilan-kebatilan mereka tersebut. Nah, harus memiliki kedua-duanya. Kalau semisal faham hujjah, dia faham dalil, dia faham Al-Quran, namun tidak mengetahui pemikiran kebatilan mereka, maka tidak bisa membantah, tidak bisa mendudukkan kesalahan-kesalahan mereka, menerangkan sisi kebatilan-kebatilan mereka, karena dia jahil. Nah, sebagai dokter mungkin ketika pasien ingin dia beri obat, maka tentulah yang dia tanyakan terlebih dahulu adalah keluhan-keluhannya, ya kan? Untuk kemudian nantinya dia bisa memberikan obat tersebut sesuai dengan keluhan-keluhannya. Demikian pula ketika ingin membantah ahli batil, kita harus pelajari kebatilan-kebatilan mereka. Kita faham kemungkaran-kemungkaran mereka, untuk nantinya kita terangkan kebatilan kamu A, B, C, D, kemudian diluruskan dengan dalil-dalil hujah-hujah syar'i dalam Al-Quran, As-Sunnah, demikian pula secara akli. Nah, kalau hanya sekedar memahami kebatilan-kebatilan mereka tanpa memiliki ilmu untuk membantah kebatilan mereka tersebut juga tidak dibenarkan, bahkan yang demikian berbahaya, akan menyebabkan nantinya kebatilan-kebatilan mereka masuk ke dalam dirinya. Mungkin ketika kita membaca kitab-kitab manhaj yang dikarya oleh para ulama-ulama kita, baik zaman salaf atau zaman sekarang, banyak kita menjumpai di situ penukilan-penukilan para imam-imam salaf yang tidak mau berbicara dengan ahli bid'ah. Seperti Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah, ketika seorang ahli bid'ah ingin berbicara dengannya, beliau menutup telinganya dan berpaling pergi. Wala nisfa kalimat, tidak setengah kalimat, saya tidak mau dengar. Nah, hingga sebagian di antara salaf menyebutkan asyubhat khattafah wa qulubul ibadid dha'ifah. Syubhat-syubhat itu demikian cepat menyambar, sementara hati-hati seseorang itu lemah. Sehingga jangan sampai nantinya ketika hatinya kondisinya lemah, datang syubhat, kerancuan, sehingga menyebabkan akhirnya dia rancu untuk mengatakan sunnah sebagai sunnah. Kalau semisal mengatakan sunnah sebagai sunnah masih mending, ya kan? Karena dilihat dari sisi hukumnya, sunnah berdasarkan definisi sunnah menurut para fuqaha, yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Tapi kalau semisal kerancuannya tersebut berhubungan dengan prinsip ad-din yang berhubungan dengan iman dirinya atau kafir, status dirinya sebagai seorang ahli tauhid ataukah ahli syirik, ini sangat berbahaya. Bila seorang tidak berbekal dengan hujah-hujah yang kuat, sangat mudah digiring, dipermainkan oleh ahli batil untuk memasukkan dirinya ke dalam perkara-perkara kebatilan. Nah, di zaman kita saat ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, demikian banyak musuh-musuh sunnah, musuh-musuh tauhid, yang mereka senantiasa waspada, siaga untuk untuk kemudian mengarahkan senjata mereka kepada ahli al-haq. Nah, seiring dengan banyaknya bantahan-bantahan yang mereka sampaikan untuk membantah ahli al-haq dengan berbagai ragam dan jenis kelompok-kelompok mereka, belum lagi orang-orang kafir penuh tipu daya untuk menjadikan seorang muslim menjadi seorang yang kafir. Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Senantiasa orang-orang kafir akan berupaya memurtadkan kalian wahai ahlul Islam dengan cara apa saja yang mereka mampu untuk mewujudkannya. Dari orang kafirnya demikian, dari orang musyriknya demikian, dari musuh sunnahnya demikian, dari musuh tauhidnya juga demikian. Saut menyaut, mereka berupaya untuk menjelek-jelekan ahli sunnah, ahli tauhid, ahli al-haq, dan berupaya untuk memperdagangkan kebatilan-kebatilan mereka di tengah-tengah umat dengan memoles sedemikian rupa dan indah, mengesankan bahwasanya itu adalah as-sunnah, itu adalah al-haq. Beda kita melihat kenyataan di zaman kita saat ini demikian, maka tentulah termasuk dari pikiran yang naif yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang muslim untuk dia bersanteria, ya kan? Bersanteria ketika mengetahui musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah, musuh-musuh tauhid berupaya untuk mencelakakan ahli Islam, ahli tauhid, ahli al-haq. Maka jangan kemudian kita terlena dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang kita miliki hingga akhirnya kita lupa mempelajari al-ilm, mempelajari hujah-hujah untuk menamengi iman kita, prinsip kita di dalam mengamalkan sunnah, keyakinan kita di dalam mempraktikkan tauhid. Nah, ini perkara yang perlu untuk kemudian kita perhatikan secara bersama. Demikian pula fenomena yang seperti ini sebagai motivasi untuk abna ahli sunnah, anak-anak ahli sunnah di mana saja mereka berada, agar giat di dalam mempelajari as-sunnah, giat di dalam mempelajari tauhid sebagaimana sunnatullah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan kepada hamba-hambanya, bahwasanya ahli al-batil jauh lebih banyak dibandingkan ahli al-haq. Ahli al-batil jauh lebih banyak dibandingkan ahli al-haq. Nah, kita melihat musuh-musuh sunnah demikian banyak di luar sana. Kita melihat musuh-musuh at-tauhid juga demikian banyak di luar sana. Maka kalau semisal abna ahli sunnah di zaman kita saat ini bersanteria pula, terlena dengan teknologi-teknologi yang memang dibuat oleh para musuh-musuh Islam untuk melalaikan umat Islam, terkhusus anak-anak kaum muslimin, dari mempelajari ad-din, dari mempelajari as-sunnah, sehingga diharapkan nantinya generasi Islam pada sekian tahun ke depan menjadi generasi-generasi yang jahil. Ini perlu untuk kemudian diwaspadai, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ya kan? Dan terpedaya yang terpedaya, terselamatkan yang terselamatkan, ya kan? Banyak juga yang mengidolakan PS. Nah, iya apa iya nih? Ya, banyak yang mengidolakan PS. Dan masih banyak pula di antara abna ahli sunnah yang sangat menggandrungi get ya, yang sangat menggandrungi ya sarana media sosial tersebut, baik secara terang-terangan dengan memintanya langsung ke orang tua mereka, atau secara sembunyi-sembunyi, nah rela tidak makan sekian bulan demi membeli sarana tersebut. Nah, iya apa iya ini? Rela enggak makan sekian hari demi bisa berselancar ria di dunia maya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Sehingga dalam bab ini perlu untuk kemudian sebagai evaluasi untuk kita bersama. Kemudian disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah, walakin, akan tetapi, idza aqbalta 'ala Allah, apabila engkau ini berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wazghaita ila hujajihim wa bayyinatihi, wa azghaita ila hujajihi wa bayyinatihi, fala takhaf wala tahzan, dan kamu betul-betul memperhatikan hujah-hujah Allah, penjelasan-penjelasan Allah, baik yang Allah sebutkan secara langsung dalam Al-Quran atau yang Allah Azza wa Jalla wahyukan melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam dan beliau sampaikan kepada umatnya melalui hadis-hadisnya. Maka setelah engkau mempelajari yang demikian, Syekh Al-Imam rahimahullah mengatakan kepada kita, la takhaf wa la tahzan, jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Melihat banyaknya musuh-musuh tauhid, melihat banyaknya musuh-musuh sunnah, musuh-musuh Islam, jangan takut dan jangan sedih bila kamu benar-benar memperhatikan hujah-hujah, penjelasan-penjelasan Al-Quran, penjelasan-penjelasan As-Sunnah. Karena beliau menyebutkan, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya makar syaitan adalah sangat lemah, sangat lemah. Bahkan Allah Azza wa Jalla membuat permisalan ka baitil ankabut, seperti halnya rumah laba-laba. Inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Di dalam surat Al-Ankabut Allah Azza wa Jalla menyebutkan, sesungguhnya rumah yang paling lemah, mudah bagi seorang untuk menghancurkannya adalah rumah seekor laba-laba tersebut. Sang laba-laba menyangka dengan banyaknya sarang yang dia buat akan bisa melindunginya. Namun pada hakikatnya sarang yang dibuat oleh dirinya demikian lemah. Menunjukkan janganlah ahli sunnah, ahli haq, ahli tauhid, setelah mempelajari al-ilm dari Al-Quran, dari as-sunnah, merasa minder, merasa kalah dengan hujah-hujah mereka. Jangan. Karena ketahuilah bahwasanya tipu daya makar syaitan itu sangat lemah. Sehingga beliau rahimahullah menegaskan, wal'ami minal muwahidin, seorang yang awam dari kalangan ahli tauhid, seorang yang awam dari kalangan ahli tauhid yang dia faham tauhid, namun dia belum begitu menguasai secara pendalilan-pendalilannya. Dia hanya sekedar tahu ini syirik, ini tauhid. Menetapkan macam-macam tauhid saja, tidak faham dalilnya secara detail sebagaimana yang difahami oleh seorang yang telah mempelajarinya. Nah, beliau menyebutkan seorang awam dari kalangan ahli tauhid yaghlibu alfan min ulama'i haula'i al-musyrikin, akan bisa mengalahkan 1000 orang dari ulama'nya, orang-orang musyrikin ini. Seorang awamnya dari ahli tauhid akan bisa mengalahkan 1000 ulama, orang-orang musyrikin, walaupun mereka menghafal sekian banyak hujjah, walaupun mereka memiliki sekian banyak kitab, walaupun mereka seorang yang fasih di dalam menglafazkan bahasa Arab dan yang semisalnya. Namun ketika menghadapi seorang awam dari ahli tauhid, semua hujah-hujah yang disampaikan oleh 1000 ulama, orang-orang musyrikin, ini sangat mudah bagi seorang ahli tauhid yang masih awam ini untuk mematahkannya, meluruskannya, mengklarifikasinya, mendudukkan hujah-hujah mereka pada tempatnya. Karena memang syubhat-syubhat ahli syirik demikian lemah dan tidak bisa untuk kemudian dijadikan sebagai sandaran yang kuat. Nah, Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 173, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara kami, kata Allah, adalah orang-orang yang pasti dan pasti bisa mengalahkan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini janji dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa jundullahumul ghalibuna bil hujjati wal lisan. Tentara Allah akan bisa mengalahkan para ulama-ulama, orang-orang musyrikin, dengan hujjah yang dimiliki oleh dirinya, dengan lisan, penjelasan yang dia sampaikan melalui lisannya. Kama annahum humul ghalibuna bisayfi was-sinan, sebagaimana tentara-tentara Allah mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka dengan pedang-pedang mereka dan dengan senjata-senjata mereka. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sebagaimana termasuk dari sunnatullah, tidak ada seorang kafir pun yang akan memenangi peperangan mereka ketika menghadapi orang-orang muslimin, ketika mereka benar-benar bertauhid, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Maka demikian pula ketika ahli al-haq menghadapi tipu daya makar para ulama-ulama yang jelek, ulama-ulama yang menyesatkan, yang mencampur andukan antara al-haq dengan al-batil, syirik dengan at-tauhid, ini sangat mudah menghadapi syubhat-syubhat mereka dan mematahkan sekian banyak hujah-hujah yang mereka miliki tersebut. Nah, disebutkan dan dikomentari oleh Syekh Ahmad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yuridul muallif rahimahullah ayushajja man aqbala 'ala Allah. Muallif di sini rahimahullah berkeinginan untuk menyemangati, membuat berani orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'arafa al-haq, dan mengetahui al-haq sebagai al-haq, bi alla yakhafa min hujjaji ahli al-batil, agar jangan dia merasa takut terhadap hujah-hujahnya ahli al-batil. Yang awam saja bisa mengalahkan 1000 ulama ahli syirik, apalagi seorang yang benar-benar faham at-tauhid, faham pendalilannya, faham seperti apa kesyirikan ahli jahiliyah, faham pula sebab-musabab kenapa orang-orang musyrikin di zaman sekarang ini mereka menyembah orang-orang selain Allah Azza wa Jalla, terkhusus dari kalangan para awliya Allah, para wali-wali Allah, dari kalangan as-salihin. Ini sangat mudah untuk mengalahkan hujah-hujah para ulama-ulama ahli syirik tersebut. Nah, sehingga jangan minder, jangan takut. Li'annaha hujjatun wahiyah, karena sesungguhnya hujah-hujah mereka adalah hujah-hujah yang lemah, tidak kuat. Nah, wahiyah min kaidi syaitan, dan sesungguhnya itu termasuk dari tipu daya syaitan. Karena syaitan yang menghalang-halangi dakwah para rasul, bisa dari bangsa jin, bisa pula dari bangsa manusia. Dan ulama asu, bisa kita pastikan mereka adalah syaitan dari bangsa manusia yang berupaya untuk memanipulasi kebenaran sebagai kebatilan, memelintir sunnah sebagai bid'ah, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Kama qala ta'ala inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan adalah lemah, kata Allah tabaraka ta'ala. Wa fi dhalika yaqulu al-qa'il, karena hal inilah dikatakan oleh seorang penyair, hujajun tahafat kazzujaji takhaluha haqqan wa kullun kazirun wa maksurun. Hujah-hujah yang saling bertubrukan. Nah, kazzujaji takhaluha, seperti halnya kaca-kaca yang saling bertemu antara satu dengan yang lain. Haqqan, kita pastikan, wa kullun kasirun wa maksurun, masing-masingnya adalah yang memecah dan yang dipecah. Ya kan? Kalau semisal antum pegang dua kaca, satu di tangan antum, satu di tangan kiri antum, antum tabrakan kaca tersebut, bisa kita katakan yang sebelah kanan dia memecahkan yang sebelah kiri, tapi dia terpecah. Yang sebelah kiri juga demikian, dia memecahkan yang sebelah kanannya, tapi dia juga dipecah oleh yang sebelah kiri. Ini seperti ini hujah-hujah ahlil batil. Sehingga jangan kemudian seorang merasa minder tatkala berhadapan dan menghadapi mereka. Mungkin ketika berada di bis atau di pesawat, kebetulan ternyata tempat di samping kita duduk adalah dari kalangan ulama ahli syirik. Nah, jangan kemudian kamu merasa minder untuk kemudian nantinya diajak debat dengan mereka, melihat dari sisi sorban mereka yang demikian besar, penampilan mereka yang demikian terlihat kesolehannya, demikian pula perkataan mereka yang demikian fasih mengucapkan Al-Quran, mengucapkan sunnah. Ketika disampaikan menyembah wali itu bukan syirik, tapi kenapa Wahabi itu mengatakan syirik? Nah, para wali adalah memiliki orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita harapkan syafaatnya mereka. Dengan berdoa kepada para wali, maka kita akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seringnya hujah-hujah ahli syirik demikian. Jangan merasa minder. Oh, iya memang. Betul. Nah, oh iya Pak. Berarti salah teman-teman saya itu Pak yang di sana. Ya, kayak gitu. Nanti ngaji ya di sini ya. Oh iya Pak. Dikasih nomor HP-nya, akhirnya termakan syubhatnya. Jangan demikian, masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Kalau semisal butuh untuk kita melawannya, maka kita lawan dengan hujah. Kalau semisal kita dihadapkan dengan ahlil batil, jangan kita merasa minder, tapi lawanlah sebagaimana mereka para ulama ahli sunnah. Kita melihat mereka adalah orang-orang yang terdepan melawan ahlil batil, tidak ada rasa takut di hati-hati mereka tatkala menyampaikan al-haq sebagai al-haq, mendudukan kebatilan sebagai kebatilan. Sebagaimana hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau pernah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dari isi baiat beliau adalah wan nushu li kulli muslim, saya membaiat Rasul untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. La yakhafu fillahi laumata laim, tidak memiliki rasa gentar, rasa takut ketika seseorang mengajarkan kebenaran sebagai kebenaran, menasehati seorang yang berada di atas kebatilan untuk rujuk dari kebatilannya, membantah kebatilan, tidak gentar terhadap celaannya orang-orang yang mencela. Dia terus berada pada prinsipnya dan terus mendakwahkan kebenaran dan membantah kebatilan-kebatilan tersebut. Naam. Ya fadhal falyu'adzin al-mu'adzin wa jazahu Allah khair. Nanti kita lanjutkan sedikit setelah azan insyaallah taala. Tayyib, bismillah, kita lanjutkan perkataan muallif. Wal 'ami min al-muwahhidin yaqlibu alfan min ulama'i ahli al-musyrikin kama qala ta'ala wa inna jannana lahumul ghalibun. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. قال الشيخ رحمه الله والعام من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين استدل بقوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. Syekh menyebutkan perkataan ini dan yang dimaksud dengan seorang awam dari kalangan al-muwahhidin, maksudnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, alladzina yuqirruna bitauhid bianwa'ihi tsalatsah, yang menetapkan tauhid pada tiga jenis tauhid tersebut secara keseluruhan: uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, ini yang dimaksud seorang awam dari ahli tauhid. Yaghlibu alfan min ulama'i al-musyrikin, akan bisa mengalahkan 1000 ulama orang-orang musyrikin. Li'anna ulama ha'ula'i al-musyrikin yuwahidun Allah azza wa jalla tauhidan naqisan, karena ulama orang-orang musyrikin ini mereka mentauhidkan Allah tapi dengan tauhid yang kurang, di mana mereka hanya menetapkan tauhid rububiyah saja. Wa hadza tauhidun naqis, sehingga yang mereka tetapkan adalah tauhid yang kurang. Mereka tidak menetapkan tauhidul asma wa sifat, mereka tidak menetapkan tauhid al-uluhiyah yang itu adalah sebagai tauhid terinti di dalam Islam untuk dikatakan seorang sebagai muslim dan ahli tauhid adalah dengan menerapkan tauhid uluhiyah tersebut. Wa hadza tauhidu naqisun laysa huwa tauhidan fil haqiqah bidalili anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qatala al-musyrikin alladziina yuwahhiduna Allah hadza tauhid. Tauhid rububiyah yang mereka tetapkan ini adalah tauhid yang kurang dan bukan tauhid sebenarnya, dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang musyrikin yang mereka mentauhidkan Allah dengan tauhid ini, sehingga itu bukan tauhid yang sebagai inti Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa taala, karena tauhid ini ditetapkan oleh semua manusia. Walam yanfa'uhum hadza tauhid walam ta'sum bihi dima'uhum wa amwaluhum walam tu'sam bihi dima'uhum wa amwaluhum, sehingga tauhid ini tidak memberikan manfaat kepada mereka dan tidak bisa menjaga darah-darah mereka dan harta-hartanya. Wal 'ami minal muwahhidin yuqirru bi anwa'i tauhid tsalatsah, sehingga seorang awam dari kalangan muwahhidin adalah mereka orang-orang yang menetapkan ketiga tauhid ini, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Fayakunu khairan min haula, sehingga keadaannya lebih baik dibandingkan ulama-ulama orang-orang musyrikin tersebut. Sehingga pelajarilah tauhid ya dengan baik dan benar. Pelajari tauhid al-uluhiyah secara khusus, tauhid al-ibadah. Pelajari pula tauhid al-asma wa sifat, karena inilah tauhid yang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tabaraka wa taala mendakwahkan tauhid. Dan bahkan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang membahas tentang Allah subhanahu wa taala. Disebutkan oleh mereka para ulama, syarful ilmi bi syarfil ma'lum. Tatkala kita berkeinginan untuk melihat kemuliaan ilmu, ini ilmu mulia atau tidak, ini ilmu lebih mulia atau tidak, mana ilmu yang paling mulia, mereka para ulama menyebutkan dengan kaedah melihat kemuliaan yang diilmui oleh ilmu tersebut. Kalau semisal ilmu Al-Quran yang dipelajari adalah perkataan Allah Azza wa Jalla, ilmu sunnah yang dipelajari adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang termulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun ilmu tauhid yang dipelajari adalah hak Allah, zat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Allah. Karena Allah adalah Rabb yang maha sempurna, maha mulia. Dan tidak sama kemuliaan Allah dibandingkan kemuliaan-kemuliaan makhluk-makhluknya. Sehingga ilmu seputar tauhid adalah ilmu yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga giatlah mempelajarinya sebagai bekal untuk wawasan kita seputar tauhid dan menamengi diri-diri kita dari tipu daya musuh-musuh tauhid, dan sebagai sebab dengannya Allah Azza wa Jalla menjadikan kita bisa istiqamah di atas tauhid ini hingga kita berjumpa dengan Allah, sehingga mendapatkan kemuliaan sebagai ahli tauhid yang datang hadisnya dari Nabi alaihi salam, di antaranya adalah man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dia mengilmui la ilaha illallah, mengilmui tauhid, mengilmui konsekuensi yang ada di dalamnya, maka dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hamdakumullah.